بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخواتي في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pelajaran kitabul ilm di mana kita masih pada adab talibul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu, seorang yang mencari ilmu, yang mempelajari ilmu, di mana telah kita lewati beberapa perkara, beberapa poin tentang adab-adab tersebut, yaitu yang pertama apa Sulaiman? Apa adab yang pertama? Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahsan, meniatkan diri untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan juga dari orang lain. Yang ketiga, Allah, meniatkan untuk membela syariat Islam dalam belajar. Yang keempat, ahsan, lapang dada dalam urusan-urusan khilafiyah. Urusan khilaf yang bagaimana yang diperbolehkan berlapang dada? Manujib. Naam. Ahsan, yang diperbolehkan di dalamnya untuk berijtihad. Ahsan. Maka dalam perkara tersebut boleh dianjurkan, termasuk adab berlapang dada padanya. Naam. Nah, nasihat dari Syekh Al-Utsaimin yang telah dilewati itu merupakan perkara penting bagi kita semua untuk membangun setiap permasalahan di atas dalil-dalilnya, membangun ilmunya dengan dalil Al-Kitab was-Sunnah. Nah, tidak menjadikan agama, ilmu sebagai bahan tahazzub untuk berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Nah, tidak menjadikan agama ini sebagai bahan untuk kepentingan pribadinya dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya Allah mengatakan, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad bukan termasuk dari mereka. Begitu pula Allah berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan hakikatnya mereka yang berselisih, satu, mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, kalau tujuannya sama, apa letak perbedaannya? Apa letak perselisihannya? Hanya saja prakteknya ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, kita masuk pada perkara yang kelima. Al-amrul khamis. Al-amaru bil-ilm. Mengamalkan ilmu. Jadi termasuk adab seorang talibul ilm adalah mengamalkan ilmu. Dia punya ilmu, dia amalkan. Dia tahu ini, dia amalkan. Dia tahu itu, dia amalkan. Dia belajar akhlak, dia amalkan. Dia belajar tauhid, dia amalkan. Dia belajar ibadah, dia amalkan. Itu adab talibul ilm, mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ay ya'mala talibul ilmi bi'amali bi'ilmihi. Ay ya'mala talibul ilmi bi'ilmihi. Seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, mengamalkan ilmunya. Apa ilmu tersebut? Aqidatan, baik keyakinan, aqidah. Wa ibadatan, ibadah. Dia belajar tauhid, dia belajar aqidah. Allah fis sama, Allah di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Naam. Allah itu tunggal. Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diamalkan ilmunya, akidah tersebut, tidak kemudian ikut serta dalam perayaan-perayaan umat-umat Nasara maupun Yahud, ikut mengucapkan selamat kepada mereka dalam keadaan mereka umat Nasara, kaum Nasara telah menjatuhkan pokok akidah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, maka seharusnya seorang muslim mengamalkan ilmunya, akidah itu yang dia telah pelajari, yang dia tahu maknanya. Akidah. Begitu pula toleransi. Nah, dalam surah Al-Ghafirun Allah sudah jelaskan, sudah dihafal semua, dan kebanyakan umat muslim menghafal surat tersebut. Maka sepantasnya bagi seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Kemarin mereka merayakan. Umat muslim tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi seorang penuntut ilmu, pelajar, santri. Nanti pun demikian, masuk tahun baru ikut-ikutan merayakan, asyik melihat perayaan mereka tahun baru. Bukan perayaannya kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan. Jangan menjadi orang yang gampang dicucuk hidungnya. Harus punya prinsip. Harus punya asas, pondasi yang kokoh. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Adanya umat muslim yang ikut-ikutan kepada ajaran-ajaran Yahudi maupun Nasara, itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 1400 lebih tahun yang lalu. Kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna, sungguh benar-benar Rasulullah SAW memberikan penguat. Yang pertama di awal, lam, la, la tattabi'unna. Yang terakhir, nun taukid, la tattabi'unna, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunana man kana qablakum, ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, dikit-dikit dikiring. Nanti cara bicaranya ikut-ikutan latah. Nanti kemudian cara berpakaian juga latah. Tahu latah? Nah. Nanti cara ininya, akhirnya dari itu semua terseretlah dia kepada arus yang lebih dalam. Masalah keyakinan pun dia ikut-ikutan dengan mereka. Sampai ketika mereka, orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang dhob, biawak padang pasir, kalian pun akan ikut masuk ke dalam lubang dhob tersebut bersama mereka. Maka adab talibul ilm terutamanya adalah mengamalkan ilmunya aqidatan, akidahnya. Wa ibadatan, ibadahnya. Dia belajar ini, ibadah ini, tata cara itu, belajar berwudu, belajar sholat, seharusnya dia amalkan. Dia tahu cara untuk membasuh tangannya, dia tahu cara untuk berkumur, dia tahu cara membasuh wajah, tapi dia tidak amalkan, bukan termasuk adab talibul ilm. Dia belajar sholat, dia tahu cara berdirinya, dia tahu cara membacanya, dia tahu cara rukuknya, tapi tidak dia amalkan, bukan termasuk adab talibul ilm. Maka seorang talibul ilm harus mengamalkan ilmunya dari sisi ibadah pula. Wa akhlaqan wa adaban, begitu pula secara akhlak, adab. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada yang lebih muda, adab kepada guru, adab ketika di majelis, adab ketika bersama teman, adab ketika bersama orang tua, dan seterusnya. Sudah belajar? Hah? Santri? Adab bersama orang tua? Adab ketika bermajelis? Adab ketika belajar? Adab bersama guru? Adab bersama sesama muslim? Yeah. Sudah dipelajari bahkan oleh anak-anak kecil, apalagi antum yang sudah besar. Harus diamalkan demikian. Kalau tidak begitu, bisa jadi dikhawatirkan. Kalau tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya. Wa mu'amalatan, begitu pula secara mu'amalah, interaksi bertetangga, interaksi dengan tamu, interaksi jual beli, interaksi dan yang lain-lainnya. Banyak. Nah. Kalau sudah dipelajari, diamalkan. Dipelajari, diamalkan. Belajar sedikit, diamalkan. Belajar ini, diamalkan. Belajar itu, diamalkan. Terus begitu. Lama-lama ilmu itu terus melekat pada kita. Karena kenapa? Diamalkan. Salam, murah senyum, terus kemudian sopan, menata cara bicara, diamalkan, insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah sifat yang melekat pada dirinya. Sabar, berusaha sabar. Demikian. Kalau sudah belajar ilmu, diamalkan ilmunya. Belajar fikih, diamalkan fikihnya. Belajar adab, diamalkan adabnya. Belajar tauhid, diamalkan tauhidnya. Belajar bahasa Arab, diamalkan bahasa Arabnya. Ya. Seorang talib itu demikian, mengamalkan ilmunya. Apa gunanya ilmu banyak kalau enggak diamalkan? Apa gunanya punya ilmu segudang tapi amalan tidak ada? Terus apa fungsinya ilmu dia? Ilmu itu tujuannya diamalkan. Punya ilmu supaya bisa beramal. Naam, qala rahimahullah li'anna hadha huwa thamaratul ilm wa huwa natijatul ilm. Karena amalan itu merupakan buah dari ilmu. Kalau orang nanam, yang ditunggu apanya? Hasilnya. Yang ditunggu apa? Keindahannya, rasanya, buahnya, dan seterusnya, manfaatnya. Nah. Ya. Itu buahnya ilmu, amalan. Dan itu hasil dari ilmu, diamalkan. Kata para ulama, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa ada amalan seperti pohon tanpa buah-buahan. Qala wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi. Orang yang membawa ilmu, yang mengemban ilmu, yang punya ilmu seperti orang yang membawa pedang. Orang yang membawa senjata, dia bawa tombaknya, dia bawa pedangnya, dia bawa pistolnya, dia bawa laras panjangnya, dia bawa granatnya. Seperti orang bawa senjata, orang yang membawa ilmu itu. Nah, imma lahu wa imma alaihi. Bisa jadi senjata itu mendukung dia, menjadi tameng dia, menjadi sesuatu yang membantu dirinya, atau sebaliknya menghancurkan dia. Pedangnya bukan nebas musuh, nebas kepalanya sendiri. Ya. Pelatuknya ditarik untuk nembak musuh sebenarnya, tapi ternyata menembak dirinya sendiri. Maka ilmu demikian, orang yang membawa ilmu seperti orang yang membawa senjata. Bisa senjata itu mendukung dia, menjadi senjata yang dia gunakan untuk melindungi dirinya, atau senjata yang akan menghabisi dirinya sendiri. Qala wa li hadza thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya telah terdapat sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu merupakan hujjah laka, yang menjadi pendukungmu, ataupun alaik, yang menghujat dirimu, yang akan menyerang dirimu. Al-Qur'an zatnya bermanfaat. Tapi tidak semua orang kemudian bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an tersebut. Naam. Qala laka in amilta bihi, menjadi pendukungmu kalau kamu amalkan ilmu tersebut. Kalau kamu amalkan ilmunya, Al-Quran itu akan melindungi dirimu, menjaga dirimu, melindungimu. Wa 'alaika illam ta'mal bihi, akan menjadi bumerang bagimu kalau kau tidak amalkan. Punya ilmu enggak diamalkan, baca Al-Quran, baca hadis, belajar, tapi enggak diamalkan, nantinya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Akan merendahkan diri orang tersebut, baik dunia maupun akhiratnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan Alkitab, Al-Qur'an. Dan Allah rendahkan, Allah jatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kamu hajar, kamu tinggalkan, enggak dibaca, enggak dipelajari, enggak diamalkan, Al-Qur'an menjadi hujjah yang menyerang diri kita. Nasallallahu alaihi. Tapi kalau Al-Qur'an dibaca, diambil, dibuka, dipelajari, dikaji, diamalkan, Al-Qur'an menjadi pelindung kita. Naam. Apa isinya Al-Qur'an? Akidah, adab, akhlak, ibadah, muamalah, dan berbagai bentuk ilmu yang lainnya. Naam. Qala rahimahullah, وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Sekarang beliau mulai menyebutkan contoh-contoh mengamalkan ilmu. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Begitu pula mengamalkan apa-apa yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, berita-berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar-khabar, berita-berita baik yang telah berlalu, sudah lewat, umat-umat terdahulu, penciptaan bumi langit, begitu pula penciptaan Adam, kisah Adam alaihi salam dengan iblis, begitu pula diturunkannya Nabi kita Adam alaihi salam tersebut, begitu pula umat-umat para anbiya, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam, kisah Ashabul Kahf, itu sudah lewat, lampau. Atau yang sedang terjadi, banyak yang sedang terjadi, berlalunya waktu dengan cepat, sudah dikhabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula syariat, mencelupkan lalat yang sudah masuk ke dalam bejana. Nah, kalau terdapat lalat di sebuah bejana, maka celupkan lalat tersebut baru kamu buang, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan di sayap yang lain terdapat penawarnya. Harus kita percaya demikian, beriman. Berita dari Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus bimbingan. Begitu pula alam barzakh, dan begitu pula tanda-tanda hari kiamat, merebaknya perzinahan, dihalalkannya alat-alat musik, nyanyian, sudah merebak di mana-mana. dan orang sudah enggak merasa itu haram, mereka rasa itu halal, sudah terjadi dan sedang terjadi. Atau nanti yang akan datang, tanda-tanda kiamat kubra, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, begitu pula munculnya Al-Mahdi, Al-Muntazar, bukan Al-Mahdinya Syiah, Al-Mahdi yang dikabarkan Nabi SAW, keluarnya binatang-binatang yang bisa berbicara, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, dari arah terbenamnya, begitu pula yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian tegaknya hari kiamat, hisab, mizan, timbangan, begitu pula telaga, begitu pula sirat, jembatan, begitu pula al-jannah wan-nar. Itu nanti ke depan. Semua itu sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula khabar-khabar tentang asma'ullah wa sifatihi. Allah mengabarkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya, sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara mengamalkan terkait berita-berita yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kata beliau rahimahullah, bitasdiqil akhbar, membenarkan berita-berita tersebut, harus dipercayai, dibenarkan. Nah, jangan didustakan. Wa imtithalil ahkam, begitu pula mengamalkan hukum-hukum. Hadis-hadis sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang berupa khabar, ada yang berupa ahkam. Khabar-khabarnya dibenarkan, hukum-hukumnya dilaksanakan. Qala rahimahullah, idza ja'al khabar minallah wa rasulihi fasaddiqhu wa khudhhu bil qabuli wat taslim. Idza ja'al khabaru minallahi wa rasuli fasaddiqhu wa khudhhu bil qabuli wat taslim. Kalau datang berita dari Allah maupun Rasulnya, banyak berita tadi telah kita sebutkan sebagian kecilnya, fasaddiqhu, maka benarkanlah berita tersebut, dibenarkan. Wa khudhhu, dan ambillah dengan sikap penuh menerima dan berserah diri. Nah, dibenarkan dan juga diterima dengan cara berserah diri, sikap penuh menerima. Naam. Qala rahimahullahu taala, wa la taqul lima wa kaifa. Jangan kamu mengatakan kenapa dan bagaimana. Kenapa ya Allah begini begini begini? Kenapa ya Allah kok? Pertanyaan demikian jangan untuk kemudian kita terbetik dalam benak kita hal-hal tersebut. Kenapa ya? Nama Allah itu zat yang maha hakim, Allah itu zat yang maha alim, maha hikmah, maha bijak, maha tahu, maha adil. Jadi jangan kemudian dibanding-bandingkan dengan akal manusia. Akal manusia itu enggak ada apa-apanya. Kalau orang bilang cetek, banyak kekurangannya. Jangankan dan enggak bisa dan enggak boleh untuk dibandingkan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Lihat saja antara sesama orang manusia. Orang itu ada yang gila, hilang akalnya. Ada yang minim akalnya. Nah, begitu pula ada yang bertingkat-tingkat cerdasnya. Yang ini cerdasnya di bawah, yang ini pertengahan, yang ini tinggi, sudah profesor, doktor. Nah, yang ini mungkin enggak seberapa. Itu manusia. Nah, akalnya demikian. Maka jangan kemudian dibanding-bandingkan, kenapa ya? Kok Allah begini, takdirkan begitu? Nah, itu permainan syaitan dalam pikiran kita demikian. Wa kaifa, bagaimana? Dikabarkan bahwasannya Allah itu memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat ilmu. Allah itu maha tahu. Kemudian dia bertanya, bagaimana ya ilmunya Allah? Dikabarkan bahwasannya Allah beristiwa di atas arsy. Beristiwa artinya tinggi dan di atas arsy. Gimana ya istiwanya Allah? Gimana ya tangannya Allah? Yang demikian ini tidak boleh. Haram, bid'ah. Kalau orang mendengar perkara-perkara gaib, berita-berita gaib, tugasnya untuk beriman. Bukan menghakimi. Bukan untuk menanyakan, ingin tahu. Nah, para sahabat mendengar hadis-hadis, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Allah, tidak kemudian mereka menanyakan, gimana ya tangannya Allah? Gimana ya wajahnya Allah? Karena mereka tahu Allah hanya mengabarkan itu. Allah enggak mengabarkan bagaimana-bagaimananya. Jadi mereka memahami bahwasanya tugas kami, tugas kita itu untuk mengimani. Dipahami? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Merekalah yang akan mendapat pertanyaan pertanggungjawaban. Sudah beriman, sudah beramal. Allah enggak ditanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, bagaimana begini, bagaimana begitu. Bukan adab kepada Allah untuk menanyakannya demikian. Justru merekalah nanti manusia itulah yang akan mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihisab. Qala rahimahullah, fa inna hadza tariqatu ghairil mu'minin. Menanyakan bagaimana, kenapa, itu bukan jalannya kaum mukminin. Kenapa? Faqad qala Allah taala, Allah sudah berfirman dalam ayatnya, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amra idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah sudah memutuskan, begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebuah perkara. Nah, pernah di zaman Dahulu Aisyah radhiyallahu anha mendapat pertanyaan dari seorang wanita, kenapa ya wanita itu disuruh mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat? Kenapa ya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti, kamu ini orang khawarij yang sukanya demikian, menanyakan syariat yang sudah Allah tetapkan, Allah kasih hukum begini pada sholat yang tidak sama dengan puasa, kemudian mau ikut campur dalam pensyariatan tersebut, mau tadakhul, mau berusaha masuk di situ. Tugasmu bukan itu, beramal, beriman, bukan ikut-ikutan dalam memutuskan, dalam menghakimi. Kenapa ya? Kayak orang protes. Dan nanti Syekh rahimahullah akan menjelaskan itu sebab orang terhalang dari taufik, mengandalkan ini akalnya, dikiranya akalnya segala-galanya dalam kehidupannya. Naam. Apabila Allah sudah memutuskan maupun Rasulnya sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian mereka memilih jalan yang lain, memilih pilihan yang lain. Enggak sepantasnya demikian bagi seorang mukmin mukminah, sudah Allah putuskan demikian, begitu pula Rasulnya alaihi salatu wasalam, kemudian pilih jalan lain. Kemudian pilih pilihan yang lain. Nah, enggak sepantasnya demikian. Beragama itu mengikuti apa? Syariat, mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Kata Ali radhiyallahu anhu tentang masalah khuf, mengusap khuf, law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu. Seandainya agama itu dasarnya adalah akal, niscaya yang lebih pantas diusap itu bagian bawah khuf dibandingkan atasnya. Kalau syariatnya bagaimana mengusap khuf? Mengusap khuf bagaimana caranya, Anas? Usap atasnya. Gimana? Atas ke bawah atau bawah ke atas? Hah? Pelajaran fikih. Nah, ala kulli hal, di bagian atasnya yang diusap. Ya. Kalau pakai akal, yang diusap itu bagian bawahnya, karena bawahnya yang kotor, lebih kotor dibandingkan atasnya. Secara akal, akal-akal manusia demikian. Ya. Kata Ali radhiyallahu anhu demikian. Tapi ternyata agama itu bukan pakai akal. Agama itu pakai syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah menyimpang sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ketika mendapatkan berita dari Allah maupun Rasulnya, tugas kita beriman, berserah diri, mengambilnya, meyakininya dengan penuh sikap menerima. Tidak kemudian bertanya kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana begini, bagaimana begitu. Bukan kondisinya orang yang beriman demikian. Qala rahimahullah was sahabatu, Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya'a qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Sahabat dahulu, Nabi alaihi salatu wasallam beritakan kepada mereka, khabarkan kepada mereka hal-hal yang sifatnya gharibah, asing, wa ba'idah, jauh dari pemahaman mereka, jauh dari pemahaman mereka, masalah-masalah gaib ya, yang mereka enggak lihat, malaikat ya, begitu pula masalah dajjal, belum ada, belum mereka lihat, kecuali sedikit dari sahabat yang pernah bertemu dajjal. Begitu pula masalah asma'ullah wa sifatih, begitu pula masalah-masalah yang lainnya, masalah lalat yang dahulu mungkin belum ada penelitian-penelitian alat ini alat itu. Berkembangnya zaman, dahulu Nabi SAW sudah khabarkan, baru sekarang ketemunya, ternyata begini, ternyata begitu. Nah, itu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masalah alam barzakh, azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat yang ada, orang-orang yang enggak percaya kemudian pasang kamera dalam kuburan. Saking enggak percayanya. Mereka kira nikmat kubur dan azab kubur bisa dipasang kamera, bisa diketahui oleh kamera. Secara bahasa saja alam barzakh itu sudah beda alam dari kita, alam dunia. Alam barzakh itu alam antara dunia dan akhirat, atau permulaan dari alam akhirat. Kemudian pasang kamera ini. Oh, enggak ada kok azab kubur. Kata siapa ada azab kubur? Enggak percaya. Nah, maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dikhabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah-masalah gaib, asing bagi mereka. Perang Badar, ya. Setelah Perang Badar, mayat-mayat orang-orang musyrikin dilempar ke sumur, dalam sumur. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada mayat-mayat tersebut, apakah kalian sudah mendapati apa-apa yang dijanjikan kepada kalian oleh Rabb kalian? Sesungguhnya aku sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb saya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah mereka, engkau ya Rasulullah, berbicara kepada orang-orang yang sudah mati? Kata Rasulullah SAW, kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Mereka diam, para sahabat Nabi SAW. Mereka beriman, dikhabarkan hal tersebut. Kok bisa? Kenapa? Bagaimana? Ini pertanyaan orang-orang yang kurang imannya, atau bahkan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walakinnahum yataraqawna dhalika bilqabul. Namun mereka menerima berita-berita tersebut dengan sikap penuh menerima. Mereka ambil, mereka terima dengan penuh sikap menerima. La yaquluna lima. Mereka tidak mengatakan lima. Bagaimana? Wa kaifa? Bagaimana? Kenapa? Naam. Pernah Imam Malik rahimahullahu taala ditanya oleh seseorang. Orang ini bertanya bahwasanya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Kemudian dia bertanya, kaifastawa? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik rahimahullah kemudian menundukkan kepalanya, kemudian enggak lama berkeringat beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu beliau angkat kembali kepalanya, kemudian mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui artinya, maknanya. Istiwa itu artinya apa? Ala wartafa, tinggi di atas. Makna dari sifat-sifat Allah diketahui. Tangan ya tangan, wajah ya wajah. Naam. Ya, rahmat, cinta, tertawa, naam, senang, gembira, murka, marah, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki demikian. Naam. Dan diketahui maknanya. Ada yang bingung artinya marah? Tahu marah kan? Tahu tangan? Tahu kaki? Paham. Tahu artinya gembira? Tahu semuanya, anak-anak kecil tahu. Ya. Istiwa itu maklum, diketahui. Naam. Wal kaifu majhul, tapi kaifiyahnya, bentuk tata caranya majhul. Tidak diketahui. Nah, tidak diketahui. Untuk mengetahui sebuah perkara, tiga caranya. Melihat langsung, yang pertama. Melihat yang serupa. Ya. Atau yang ketiga, mendengar berita dari orang yang thiqah, terpercaya. Dua yang pertama, enggak bisa kita gunakan dalam hak Allah Subhanahu wa taala, dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Lihat langsung enggak pernah dan enggak bisa di dunia. Melihat yang serupa, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tersisa jalan yang ketiga, mendengar berita dari orang yang thiqah, terpercaya. Dan tidak ada yang bisa dipercaya dalam masalah berita-berita gaib kecuali Allah dan Rasulnya, Al-Quran maupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan Al-Quran maupun hadis hanya memberitakan bahwasanya Allah punya sifat ini, punya sifat itu, dan tidak menerangkan bagaimana bentuknya. Terus bagaimana kita mau mengetahui bentuknya? Bentuknya itu perkara gaib. Dipahami? Nah, jadi beriman Allah Maha Tahu, Maha Tahu yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tangan pun demikian. Nah. Tangannya sebagian mereka menyamakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Kira-kira mau enggak tangan kita disamakan tangannya siput? Punya tangan siput, tangannya semut, tangannya domba, mau? Punya tangan kan domba ya, di mana tangannya domba? Pertanyaan. Hah? Depan apa belakang? Di belakang. Ya, tangannya hewan berkaki empat itu di belakang tangannya, kaki di depan. Ya. Mau disamakan dengan tangannya domba? Sapi. Kan sama-sama tangan. Iya. Atau anu, monyet. Nah. Enggak mau, iya. Itu sama-sama makhluknya. Kita merasa kita lebih bagus, enggak mau disamakan dengan itu. Maka Allah zat yang maha sempurna, tidak punya kekurangan apapun. Terus mau disama-samakan dengan makhluk yang kecil. Ya, seberapa kita ini? Segini. Dibandingkan langit seberapa? Maka tidak perlu untuk menanyakan demikian. Cukup kewajiban orang yang beriman, iman membenarkan, mengimani apa-apa yang Allah beritakan, baik dalam Al-Quran maupun sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisab. InsyaAllah ta'ala selebihnya kita akan bahas pada pertemuan yang lain biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.